Utsman nampak dengan kebaikannya berupa nafkah yang sangat besar, karena beliau memfasilitasi sekian banyak prajurit dengan onta-onta, dengan berbagai macam perbekalan yang beliau berikan, an-nafaqatil 'azimah fi hadhil ghazwah wa sabaqa bihin nas. Dan kali ini Utsman yang juara, Utsman yang nomor satu dalam kebaikan, karena kita ketahui bukan cuma sekedar jiwa atau badan yang dibawa serta dalam peperangan jihad fisabilillah, tapi juga yang wajib adalah harta benda. Wajahidu fisabilillah di amwalikum wa anfusikum, bahkan lebih didahulukan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya jihad dengan harta benda. Barakallahu fiikum. Kali ini Utsman radhiyallahu taala anhu mendahului yang lain. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nabi pun mengatakan, ghafarallahu laka ya Utsman. Semoga Allah mengampuni engkau wahai Utsman, ma asrarta wa ma alanta, dari dosa-dosa yang engkau lakukan dengan rahasia atau terang-terangan, wa ma akhfaita wa ma abdaita, dan apa yang kau sembunyikan dan apa yang kau nampakkan. Tsumma qala ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak apa dan tidak akan ada sesuatu yang memudarati Utsman apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Barakallahu fikum. Ini pertanda bahwa Utsman dengan amal soleh ini saja sudah ada jaminan masuk surga. Barakallahu fikum. Wa kana anfaqa 1000 dinar. Coba bayangkan, beliau telah mengimpakkan di perang ini 1000 dinar, 1000 dinar emas. Barakallahu fikum. Wa 300 ba'ir, 300 ekor unta, bi'uddatiha wa ahlasiha wa aqtabiha, semua dengan perlengkapannya lengkap. Barakallahu fikum. Bukan cuma sekedar unta, semua yang diperlukan oleh seorang prajurit di atas unta itu, pelananya dan segala sesuatunya. Subhanallah. Ini keistimewaan Utsman radhiyallahu taala anhu dengan kelembutan yang ada pada beliau. Baik. Karena sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada karakternya masing-masing. Seperti pada Umar, tegas kerasnya, walaupun beliau tetap gampang menangis dan gampang tersentuh. Barakallahu fikum. Ketika diingatkan, ketika tapi sikapnya lebih tegas. Beda dengan Abu Bakar dan yang semisal dengan Utsman radhiyallahu taala anhu, lebih lembut. Demikian juga para anbiya war rusul, barakallahu bikum, seperti Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Baik, Nabiullah Musa sikapnya tegas keras, demikian juga Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Baik, dengan doa-doa yang ma'ruf dari diri mereka. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang doanya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. wala taj'al al-kafirina min at-tayyib wala tayyib la haula illa billah. وقال نوح ربي لا تجعل على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Ini memang Rasulullah Nuh alaihi salatu wasalam mendoakan untuk tidak tersisakan seorang pun di antara orang kafir kecuali di binasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Beda dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, dengan Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam mengatakan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang mengikuti aku maka dia dari golongan aku, dan kalau siapa yang tidak mengikuti aku maka sungguh engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fiikum. Jadi karakternya masing-masing. Barakallahu fiikum. Wa minha anna al-ajiza bi malihi la yu'dar hatta yabdhula juhdahu wa yatahaqqaqa 'ajzahu. Fa inna Allah subhanahu innama nafal haraja an haula'il 'ajizina ba'da an ataw rasulullah liyahmilahum. Anna al-ajiz, bahwa orang yang tidak mampu untuk ikut perang, bi malihi, karena tidak ada harta, secara fisik dan kemampuan boleh dia, mampu dia, tapi karena tidak ada harta ya tidak bisa perang, karena perang harus ada baju besi, ada pedang, ada tameng, kan demikian, ada kendaraan. Ya kalau tidak ada itu ya baru saja di perjalanan ya mungkin sudah dia kelelahan dah, bahkan boleh jadi tidak sampai dia ke medan perang. Kalau begini modelnya perjalanan pun butuh bekal. Nah ini orang belumlah dianggap tidak mampu secara materi kecuali setelah dia usahakan semaksimal kemampuannya. Wa yatahaqqaqa 'ajzu, dan betul-betul tidak mampu dia setelah dia berusaha. Fa inna Allah subhanahu, dari mana ini? Karena Allah subhanahu wa taala innama nafal haraja an haula'il 'ajizin. Allah subhanahu wa ta'ala menafikan haraj, yakni beban atau dosa atas mereka-mereka yang tidak mampu setelah mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka siap mau perang tapi tidak ada kendaraan, tidak ada bekal, tidak ada sesuatu. Pengen datang mereka ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah kami pengen ikut perang, cuma kami tidak memiliki apa-apa, tidak ada sesuatu yang kami miliki. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengatakan apa-apa karena memang barakallahu fikum tidak ada, sudah habis perbekalan, semuanya sudah dipakai. Beliau hanya bisa mengatakan la ajidu ma ahmilukum alaihi, aku tidak mendapati sesuatu untuk membawa kalian dalam peperangan ini. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah mereka dalam kondisi apa? Menangis. Barakallahu fikum. Menangis mereka. Karena apa? Ya karena tidak mereka dapati kesempatan untuk berperang, padahal mereka sudah siap. Ya cuma tidak ada bekal, tidak ada materi, tidak ada kendaraan. Para ja'u yabukun lima fatahum minal jihad. Mereka pun balik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi mereka pada menangis. Kenapa? Karena luput mereka dari jihad ini. Karena mereka melihat dan memandang bahwa jihad adalah peluang yang sangat besar untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lah mereka tidak bisa. Fahadhal ajizul ladzi la haraja alaihi. Inilah ketidakmampuan. yang tidak ada dosa atasnya ketika tidak ikut perang. Kapan? Setelah usaha upaya dilakukan, ternyata memang tidak mampu. Barakallahu fiikum. Wa minha istikhlaful imam idza safara rajulan minar ra'iyyati 'ala ad-du'afa. Di antara faedahnya adalah istikhlaful imam, seorang imam, seorang penguasa, pemimpin ketika hendak keluar meninggalkan negerinya, maka hendaknya dia mengangkat wakilnya. Barakallahu fiikum. Mengangkat wakilnya yang mengurusi urusannya. Minar ra'iyyati, diangkat dari mereka-mereka untuk mengurusi kondisi keadaan orang-orang lemah. Wal ma'dzurin wan nisa'i wad dzurriyyah. Du'afa, orang-orang lemah kan perlu diurusi, perlu dijaga, perlu di ayomi wal ma'dzurin, dan orang-orang yang diberi udzur. Seperti cacat, buta dan yang lainnya. Wan nisa', demikian juga perempuan dan anak-anak. Wa yakunu na'ibuhum minal mujahidin. Dan yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap ikut berperang. Paham barakallahu fikum, dia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Baik. Masalahnya dia pengen keluar, cuma karena memang ditugaskan di situ, ya ikhlas. Itulah tugas. Seandainya tidak tugas itu, ya berangkat untuk jihad fi sabilillah. Barakallahu fikum. Hatta yang tidak ikut perang pun karena ketidakmampuan juga mendapatkan apa? Pahala jihad fi sabilillah. Dengan tekad kuatnya untuk keluar. Kata Rasulullah SAW, inna rijalan bil madinati masirtum masiran wala salaktum wadian illa syarakukum fil ajr habasahumul udur. Sungguhnya ada orang-orang di Madinah, tidaklah kalian menempuh satu jalan melewati lembah dalam perjalanan perang ini kecuali mereka bersama dengan kalian dalam pahala. Pahalanya sama seperti kalian dalam kondisi mereka tetap di Madinah. Habasahumul udru, mereka ditahan dan dihalangi oleh udurnya, yang sakit, yang cacat, yang barakallahu fikum, yang ditugaskan dengan tugas tertentu. Baik, mereka mendapatkan pahala juga. Masya Allah. Baik, wa yakunu na'ibuhu minal mujahidin li'annahu min akbaril auni lahum. Karena termasuk apa? Bantuan untuk mereka, karena dia harus mengurusi orang-orang yang banyak. Wa kana Rasulullah yastahlifu ibna Ummi Maktum, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk menjadi wakil beliau dalam mengurusi, dalam mengimami orang-orang yang masih barakallahu fikum masih ada di kota Madinah, ya karena udzur itu melakukan salat berjamaah. Fastakhlafahu bid'ama asyara marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abdullah bin Maktum bid'a asyara marrah, 10 kali lebih. Sayyid, 10 kali lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya sebagai wakil beliau dalam mengurusi, mengimami. Abdullah bin Maktum ini buta sehingga tidak bisa keluar dalam peperangan. Barakallahu fikum. Wa ma fi ghazwati Tabuk fal ma'ruf wa inda ahli al-athari annahu istakhlaf Ali ibn Abi Talib kama fi sahihain an Sa'ad ibn Abi Waqqas. Adapun perang Tabuk ini yang ma'ruf menurut para ahli al-athar, tayyib, annahu istakhlaf Ali ibn Abi Talib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ali ibn Abi Talib sebagai wakilnya, kama fi sahihain an Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana dalam sahihain dari Sa'ad bin Waqqas qala khallafa Rasulullah sallallahu alaihi bin Abi Talib radhiyallahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ali bin Abi Talib sebagai wakilnya menggantikan beliau di kota Madinah ketika perang Tabuk. Faqala ya Rasulullah tuhallifuni fin nisa'i wassubiyan. Ya Rasulullah, engkau memerintahkan aku tetap di sini bersama dengan perempuan-perempuan dan anak-anak kecil, karena orang-orang dewasa pada keluar. Ini kan kondisinya perang Tabuk itu adalah mobilisasi umum. Paham? Mobilisasi umum, semua ini wajib militer, semua harus keluar. Laki-laki dewasa harus keluar kecuali yang memiliki uzur tentu atau diberi tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya tertinggallah di sana memang orang tua, orang sakit, cacat, dan orang yang tidak memiliki kemampuan dan diberi uzur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, engkau tinggalkan aku di sini bersama dengan perempuan dan anak-anak kecil. Faqala ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidakkah engkau ridha wahai Ali bahwa engkau di posisiku, engkau di sisiku sama seperti Harun terhadap Musa, ghair annahu la nabiyya ba'di, cuman tidak ada nabi sepeninggal aku. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan tentang kedekatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupunya sekaligus mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin hadhi kanat khilafatu khilafatun khassah ala ahlihi wa ammal ikhtilafu wa ammal istikhlaful am fa kana li Muhammad bin Salama al-Ansari. Walakin hadhi kanat khilafatun khassah. Akan tetapi penugasan untuk Ali bin Abi Thalib ini penugasan khusus untuk keluarga beliau Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mastikhlaful am, adapun istikhlaf pengangkatan sebagai wakil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum adalah Muhammad bin Maslam al-Ansari. Wa yadullu ala hadha anna al-munafiqina lamma arjafu bihi wa qalu khallafahu istisqalan. Baik. Wahidulalah ada, dan ini menunjukkan bahwa orang-orang munafikin lama arjafu bihi, ketika mereka ini orang munafik ini memang betul-betul luar biasa ini kacaunya mereka, tidak ada yang lepas dari komentar buruknya mereka. Ali bin Abi Thalib kan diberi tugas untuk mengurusi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Omongannya apa? Mereka orang-orang munafikin mengatakan khallafahu istisqalan. Baik. Ali ini disuruh tinggal di sini ya karena yakni memberatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yakni ikut perang juga enggak ada apa-apanya. Ya kan begitu. Cuma merepotkan saja. Jadi akhirnya disuruh tinggal saja. Enggak perlu perang. Enggak perlu ikut. Wah, ini yang menjadikan Ali bin Abi Thalib tidak. Kan tidak seperti itu Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fiik. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang luar biasa kehebatannya dalam peperangan. Akhirnya karena dikatain seperti itu oleh orang-orang munafikin banyak. Kan kisahnya 80 atau 80 atau 70 lebih yang tidak ikut perang. La haula wala illa billah. Karena ucapan orang munafik ini akhirnya apa? Akhara silahahu tsumma lahika bin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ambil pedangnya, perbekalannya, dipacu kudanya sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanannya. Baik. Akhbarahu, dan disampaikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang omongan orang munafikin ini. Faqala kadzabu walakin khallaftuka lima taraktu wara'i farji' fakhlubni bi ahli wa ahlika. Dusta mereka. Baik. Akan tetapi aku menjadikan engkau sebagai wakilku untuk mengurusi orang-orang yang aku tinggalkan, maka pulanglah kembali ke Madinah. Saya urusi keluargaku dan keluargamu. Barakallahu fiik. irjab yang dilakukan apa? Orang-orang munafikin min qadimi zaman, dari zaman dahulu. Baik, bikin gonjang ganjing, bikin rusuh. Baik. Bikin kacau. Wa minha jawazul kharsh lirrutabi ala ru'usin nakhl wa annahu min asy-syarr. Wal 'amal بقول الخارس وقد تقدم في غزوة خيبر أن الإمام يجوز أن يخرس بنفسه كما خرس رسول الله صلى الله عليه وسلم حديقة المرأة. جواز الخرس bolehnya mengira, barakallahu fikum, untuk rutab. Rutab ini adalah korma yang basah di atas pohon. Barakallahu fikum. Dan ini sesuai dengan pengalaman orang. Baik. Ini orang-orang yang betul-betul memiliki apa namanya kemampuan. Mereka hanya melihat ini. Oh, ini jenis apa ini? Oh, begini. Karena korma juga bermakna berbagai macam jenis. Barakallahu fikum. Ada besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Barakallahu fikum. Ada yang mengunggul, premium bahasanya kita ini. Tapi ada juga yang biasa-biasa saja. Barakallahu fikum. Lah orang yang biasa mengira-ngira, memprediksi, oh ini, oh sekian ini. Kalau kering jadinya sekian. Oh ini jadinya sekian. Oh ini. Kalau misalnya 100 batang, dia akan memperkirakan, oh sekian ton ini. Baik. Turun nanti sekian ton, tapi keringnya nanti sekian. Barakallahu fikum. Baik. Maka yang kalian harus serahkan sekian. Nah, ini barakallahu fikum dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman dalam mengira-ngira, dan jarang sekali meleset. Meleset pun tidak jauh dari apa yang dia ucapkan. Tidak fatal, ini tidak lari jauh dari yang disebutkan. Jawazul khars lirrutabi ala ru'usil an-nakhl, yang masih di atas pohon. Oh, sekian sekian sekian sekian. Wa annahu min asy-syar', dan ini bagian dari syariat. Wal 'amalu bi qaulil kharis, dan harus kita jalankan sesuai dengan ucapan orang yang memiliki keahlian dalam mengira-ngira ini. Bukan sembarang orang. Barakallahu fikum. Ya. Subhanallah. Baik. Ada beberapa orang yang ditugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk urusan ini, dan mereka adalah orang-orang hebat. Baik, termasuk nantinya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala. Ketika disuruh ke Khaybar untuk memperkirakan berapa yang harus, ini kan Khaybar sudah menjadi milik kaum muslimin, tapi digarap oleh orang-orang Yahudi. Paham barakallahu fikum. Sehingganya hasilnya harus dibagi dua, pemilik tanah untuk kaum muslimin dan penggarap, yakni orang-orang Yahudi. Jadi dibagi dua. Abdullah bin Rawaha tinggal nengok sana, nengok sini. Oh, sekian kintal nanti atau sekian ton kalau bahasanya kita. Barakallahu fikum. Kalian harus serahkan ke bawa ke kota Madinah. Mereka protes. Oh, itu terlalu banyak. Baik. Kata Allah, kalau itu kalian anggap terlalu banyak, yang aku sebutkan itu untuk kalian, sisanya untuk kami. Ya kan? Yang aku sebutkan itu untuk kalian, sisanya untuk kami. Ya, mereka bilang ya sama saja. Barakallahu fiik. Karena perhitungannya sungguh sangat luar biasa. Maunya itu dikurangi, jangan di angka itu. Tapi tegas para sahabat ridwanullahi alaihim. Pokoknya sekian sekian. Barakallahu fiik. Jadi kata al-'am wal 'amalu bi qaulil kharis. Ini yang harus dipegang, ini yang harus dijalankan. Waqad taqaddama fi ghazwati Khaybar, setelah kita lewati di perang Khaybar, wa anal imam ya yusu ayakhrisa bi nafsi kama kharasa Rasulullah hadiqatul mar'ah. Dan seorang imam, seorang pemimpin, kalau memang dia memiliki keahlian dalam masalah ini, boleh dia langsung sekian yang harus dikeluarkan. Masya Allah. Wa minha annal ma'a alladhi bi'abari Tsamud la yajuzu syurbuhu. Di antara faedahnya bahwa mata-mata air atau sumur-sumur yang ada di negeri Tsamud tidak boleh diminum airnya. Barakallahu fikum. Tidak boleh diminum airnya. Wala tabakh minhu, dan tidak boleh dipakai untuk memasak. Walal ajin bihi, dan tidak boleh mengadon. Walat tahara bihi, tidak boleh juga wudu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membuang adonan itu atau memberikan adonan itu yang sudah terlanjur diadon dengan air. Ini tepung diadon dengan air dari sumurnya kaum Tsamud. Diperintahkan untuk diberikan saja ke hewan. Tidak boleh dipakai minum, tidak boleh dipakai memasak, tidak boleh dipakai ngadon, tidak boleh dipakai wudu. Wa yajuzu ayyusqa al-bahaim, dan boleh kalau air itu dipakai untuk meminumkannya ke ternak atau kendaraan. Illa ma kana min bi'rin naqah, kecuali air yang muncul dari sumurnya unta Nabiullah Shallallahu Alaihi Salatu Wassalam. Barakallahu fikum. Sumur yang Nabiullah unta Nabiullah Shallallahu Alaihi yang meminum daripadanya. Maka boleh kaum muslimin meminum daripadanya. Wa qad ma'luman ba'dha ila zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan air itu, sumur itu masih tetap ada, sumur unta Nabiullah Shallallahu Alaihi sampai di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma istamarra ilmu nasibiha karena mbak ada karena ilah waktina hada. Kemudian terus menerus masih saja ada orang mengetahui itu, generasi demi generasi, waktu demi waktu berjalan sampai di zaman sekarang ini. Fala yaridur ar-rukubu bi'ran ghairaha, orang yang lewat di tempat itu tidak akan mau mengambil air kecuali dari sumur itu, sumur yang telah ma'ruf. Selain itu tidak boleh mereka mengambilnya, memanfaatkannya. Wahia matwiyatun muhkamatun bilma. Sayyid wasi'atul arja atharu li'idkhi 'alayha badiyah la tashtabihu bighairiha. Sayyid barakallahu alaikum. Sumur ini sudah dibangun, sudah dipugar, sudah disediakan wahya tematwiyah muhkamatul bina, sudah dibangun, sudah disedemikian rupa. Wasi'atul arja, diluaskan. Atharul itqi 'alaiha badiyah la tastabihu ghairiha, yakni memiliki ciri khas tersendiri, tidak sama dengan sumur-sumur yang lainnya. Wa minha anna man marra bi diyaril maghdubi 'alaihim wal mu'adzabina lam yanbaghi lahu ay yadkhulaha wa la yuqimu biha bal yushra'u sayr wa yataqanna bi thawbihi hatta yujawizha wa la yadkhulu 'alaihim illa bakiyan mu'tabiran. Yani barang siapa yang melewati negeri yang dimurkai penduduknya dahulu kala, telah diadab mu'adzabin, lam yang bagilahu ayyadukulaha, maka seorang muslim tidak lagi boleh atau tidak pantas memasuki, melewati negeri itu, apalagi tinggal di dalamnya. Wala yukimu biha bal yushra'u sayru, bahkan kalau memang harus lewat situ dipercepat perjalanannya agar supaya cepat melewatinya. Wa yatakannau bithawbihi hatta yujawizha, dan hendaknya dia menutupi kepalanya dengan pakaiannya sampai dia melewati tempat itu. Wala yadkhulu 'alaihim illa baqiyan mu'tabira, dan tidak boleh melewatinya atau masuk ke wilayah itu kecuali dalam kondisi menangis sambil mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa dulunya negeri ini negeri yang demikian subur, demikian bagus, demikian, tapi karena mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala memusnahkannya. Wa min hadza isra'un nabi sallallahu alaihi wasallam asira fi wadin muharra fi wadi muhassar muhassar atau wadi muhassir baina Mina wa Arafah. Dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercepat perjalanan unta beliau melewati wadi muhassir yang berada di antara Mina dan Arafah. Fa innahul makan alladhi ahlakallahu bihi al-fil wa ashabahu. Karena tempat inilah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukannya Abraha, ashabul fil, barakallahu fikum, dan bala tentaranya. Disitulah mereka dihujani oleh Sayyid Ababil dengan batu. Sayyid La haula wa la quwwata illa billah. Tayib, kita cukupkan sampai sini. Lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.